بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني وأخواتي rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kembali Allah mengumpulkan kita di tempat yang Allah cintai ini untuk bersama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala melalui talabul ilmi dan menambah ilmu, iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima al-haq, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk dapat menjalankannya dengan istiqamah. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita sekarang berada di pertengahan bulan Syaban. Bulan Syaban itu adalah bulan menjelang bulan Ramadan. Setelah melalui sebelumnya adalah bulan Rajab. Ada yang mengkaitkan Rajab kemudian dikatakan Syahrullah, wa Sya'ban Syahri, wa Ramadan Syahru Ummati. Hadis ini tidak benar, berasal dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan bahwa Rajab bulan Allah, Sya'ban juga bulan Allah, Ramadan juga bulan Allah. Bahkan dari bulan-bulan itu adalah kita tidak ada kekecualian untuk tidak beribadah kepada Allah, untuk lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuai dengan yang kita ketahui bahwa kata Allah, wal asri innal insana lafi khusrin, bahwa manusia itu adalah merugi dan karena itu harus memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Semua hari itu adalah baik. Nah, para jemaah sekalian, karena kita akan menghadapi bulan Ramadan dan sekarang masih dalam bulan Syaban, maka tidak mengapa kita gait dua-duanya. Sedikit mengetahui tentang bulan Syaban dan kemudian apa yang menjadi esensi daripada saum Ramadan. Nah, dua perkara ini adalah akan kita sentuh. Mudah-mudahan kita bisa dengan benar untuk menyikapinya sesuai dengan sunnah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaban, ikhwan sekalian, ada dua yang harus kita ketahui. Pertama adalah apa yang harus kita lakukan pada bulan Syaban. Kedua, apa yang harus kita tidak lakukan pada bulan Syaban. Tentu kalau kita lakukan pada bulan Syaban adalah karena perkara tersebut mengandung makna ibadah kepada Allah SWT. Karena itu kita melakukannya. Dan ibadah itu disebut ibadah jika berlandaskan kepada syariat Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hukum asal daripada ibadah itu adalah terlarang sampai dengan datang suatu dalil yang menegaskan bahwa sesuatu itu disebut ibadah. Kalau tidak, maka tidak boleh kita mengatakan bahwa sesuatu itu adalah ibadah. Berbeda dengan perkara duniawi. Kalau perkara duniawi, maka hukum asalnya boleh, kecuali jika berbentur dengan perkara yang syar'i, maka berarti menjadi tidak boleh. Dan ini adalah harus tertancap pada diri kita, ikhwan sekalian. Jadi untuk urusan duniawi, silakan antum kreatif apa. Sampai bila perlu, seperti yang Allah firmankan, antum atau kita menjangkau aqtar as-samawat, yakni ujung langit, kalau mampu, silakan. Tetapi semua itu adalah tidak bisa dijangkau kecuali dengan kemampuan. Kata Allah SWT, وَلَا تَنْفُذُوهَا إِلَّا بِسُلْطَانِ. Tidak bisa kita menjangkau ujung langit itu kalau tidak dengan menggunakan sultan. Sultan itu adalah kekuasaan, kemampuan, maksudnya adalah keampuhan, kemutahiran, dan seterusnya. Itu adalah perkara duniawi. Tapi kalau perkara ukhrawi, perkara ta'abudi, maka al-aslu fiha at-tahrim. Hukum asalnya adalah ibadah. Jadi, teman-teman sekalian, kalau kita mau mengatakan sesuatu, kalau kita mau melakukan sesuatu, lalu kata-kata dan perbuatan itu ada kaitannya dengan penghambaan diri kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus dituntut mana dalilnya. Jelas mana dalilnya. Kalau tidak ada, maka bukan disebut ibadah, bahkan bisa disebut bid'ah. Nah, ikhwan sekalian, ini adalah yang harus kita camkan baik-baik. Kalau tidak, maka kita akan terkecoh. Dan antum harus hati-hati dan waspada ketika ada orang yang mengatakan bahwa apabila sesuatu itu dikatakan bid'ah, mana dalilnya? Jelas, perhatikan pertanyaannya. Mana yang mengatakan bahwa ini adalah bid'ah? Jelas? Maka jawabannya adalah justru karena tidak ada dalil, maka itu adalah bid'ah. Karena kalau ada, berarti ada, jelas tidak? Sebagaimana dalam hadisnya Rasul bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Namanya ahdasa itu tadinya belum ada. Asalnya hadasun, hadasun itu artinya jadid. Ahdasa itu adalah diada-ada, berarti tadinya tidak ada, betul tidak? Kemudian dianggap ada, sehingga sekarang jadi ada, padahal tadinya tidak ada. Kata Rasul, barang siapa yang mengada-ada sesuatu, fi amrina, dalam perkara kami, karena din adalah perkara Rasul. Tidak boleh ada orang mengatakan mentang-mentang dia adalah ustaz, mentang-mentang dia adalah alim, mentang-mentang dia adalah syaikh, kabir, misalnya, ya kan? Mengatakan bahwa ini adalah din, begitu. Tidak boleh, tidak bisa itu. Disebut din jika dia ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada asalnya dari Rasul, maka tidak disebut din, begitu. Malam yakun yauma idzin dinan la yakunu dinan. Kata Imam Malik, sesuatu perkara yang tidak pernah menjadi din pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa dikategorikan din pada masa kapanpun. Jelas. Oleh karena itu, maka apabila sesuatu perkataan, perbuatan tidak ada dalam ensiklopedia dan kamus sunnah Rasul, maka itu namanya adalah bid'ah. Berikutnya, teman sekalian, ingat pula oleh kita bahwa baik dan buruk itu bukan urusan kita, tetapi urusan din. Kalau tadi dikatakan bahwa jika sebabnya, jika caranya, jika bilangannya, jika tempatnya, jika waktunya, jika caranya, tidak ada penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesuatu tersebut disebut bid'ah. Jelas? Ini penting. Kenapa ada anu? Karena sebab sesuatu. Nah, sesuatunya itu sebabnya ada darinya tidak? Tidak ada, berarti ngarang. Kemudian yang kedua, bilangannya. Berapa bilangannya? Katanya adalah 3, padahal menurut syar'i 2, berarti bid'ah. Caranya, misalnya adalah urutannya A, B, C, lalu dia urutkan A, C, B, misalnya, maka bid'ah. Tempat, harusnya di masjid, dia lakukan di gunung, maka itu juga adalah bid'ah. Waktu, harusnya adalah siang, dia lakukan malam, itu juga bid'ah. Jenis, harusnya adalah katakan saja kambing lalu diganti dengan puyuh misalnya. Nah, itu apabila 6 perkara ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, 1 dari 6 perkara itu sesuatu dikatakan, 1 dari di antara 6 ini padahal Rasul tidak menjelaskannya, maka itu terkategori bid'ah. Jelas? Ada ingat? Ingat 6 perkara? 1 adalah katakan saja sebab. Sebabnya harus berasal dari Rasul. Jangan ngarang sendiri. 2. Cara. Caranya sesuai dengan penjelasan Rasul. 3. Bilangan. Bilangan itu harus sesuai dengan ketentuan Rasul. 4. Tempat. Tempatnya yang ditunjuk Rasul. 5. Waktu. Waktunya yang ditentukan Rasul. 6. Jenis. Jenisnya yang ditentukan Rasul. Tidak boleh ngarang sendiri. Kawan sekalian, amalan apapun jika muncul 1 dari 6 perkara ini, apalagi 6-6-nya, tidak ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut bid'ah. Jelas? Contoh kasusnya mungkin dalam tanya jawab nanti, ya, boleh. Gampangnya gini, bilangan. Bilangan itu misalnya subuh kan 2, betul tidak? 2 rakaat. Antum tambahin jadi 3. Jelas bid'ah. Subhanallah, ba'da sholat itu sunnahnya 33, antum tambahin jadi 35 misalnya, itu bid'ah. Jelas. Seperti tadi ana sebut, akikah itu menggunakan kambing, antum menggunakan puyuh, maka bid'ah. Seperti itu. Tempatnya itu di masjid, lalu dia sholatnya di gunung. Waktunya itu adalah siang, lalu dia lakukan malam. Intinya adalah 6 perkara ini, amati baik-baik. Kalau 1 dari 6 ini tidak berlandasan kepada sunnah Rasul, maka berarti dia adalah bid'ah. Sekarang kita berpindah kepada yang kedua. Ini pokok juga. Baik dan buruk, ikhwan sekalian, itu bukan hak kita. Itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Belum tentu sesuatu yang dikatakan baik oleh manusia baik menurut syar'i. Belum tentu sesuatu yang dikatakan jelek menurut manusia dikatakan jelek menurut syar'i. Hewan sekalian, contoh misalnya, dalam budaya Jawa, sungkem santun atau tidak santun? Santun, betul tidak? Bahkan minimal jongkok. Apabila antum mau lewat, antum kayak orang ruku, betul tidak? Tangannya ke bawah, misi mas, ya kan? Terus sambil jongkok. Santun atau tidak santun? Santun, betul tidak? Berarti baik atau tidak? Baik. Baik itu menurut budaya. Menurut syar'i, baik atau tidak? Ternyata tidak baik. Karena rukuk dan sujud itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau begitu baik menurut manusia belum tentu baik menurut syar'i. Jelas? Itu contoh. Contoh yang lain misalnya adalah bahwa apabila antum berpakaian, itu adalah yang bagus, yang rapih, bahkan yang ganteng adalah jika pakaian antum itu dimasukkan ke dalam celana, betul tidak? Pakaian antum masukkan ke celana, kemudian wajahnya harus bersih, klimis, betul tidak? Tanpa ada jenggot sehelai pun, rapih begitu. Kumisnya dicukur, dirapihkan, betul tidak? Kemudian masuk pakai sepatu, dasi, jas, kemudian tas, betul tidak? Wah, pokoknya ganteng, ya tidak? Menurut orang itu adalah namanya rapih, indah, dan seterusnya. Menurut syar'i seperti itu atau tidak? Belum tentu. Karena ternyata kalau antum masukkan pakaian ke dalam celana antum, antum akan menampakkan sawah antum. Sawah itu adalah kubul atau dubur atau minimal ilyatun. Ilya itu kalau diterjemahkan bahasa kita adalah namanya pantat. Ya. Jadi kubul kelihatan, dubur kelihatan, bahkan pantat juga kelihatan. Padahal itu adalah juga bisa menarik lawan jenis, apalagi kalau wanita tentu, ya tidak. Nah intinya adalah bahwa dalam berpakaian itu adalah mestinya satrul aurah, bukan saja sekedar menyelimuti, tetapi juga menghilangkan kesan, mengurangi kesan bentuk. Oleh karena itu, ini yang harus ada pada pakaian kita. Tentang masalah lihyah, jelas sudah kita bahas bahwa lihyah itu adalah mestinya ditumbuhkan dan dia adalah identitas dari laki-laki. Begitu dia digunduli, itu adalah tasyabuh bil kufar. Sementara dia adalah disebut rapi, padahal menurut syar'i adalah melanggar syar'i. Jadi kembali pada sekalian bahwa baik dan buruk kita harus tunduk kepada syar'i, bukan kepada urf, bukan kepada adat, bukan kepada taqalid, bukan kepada apa yang diketahui orang, bukan pada umumnya orang, bukan pada adat kebiasaan orang, bukan pada budaya orang, tetapi syar'i. Jadi bang sekalian, ini harus jadi kaidah pada kita dalam berbagai aspek kehidupan. Baik dan buruk itu menurut syar'i, bukan menurut kehendak dan kebiasaan manusia. Nah, para sekalian, kalau dua perkara ini, yang tadi pertama dan yang kedua, sudah kita pahami, maka kita akan tahu bahwa apa yang dilakukan oleh kaum muslimin pada bulan Syaban misalnya, itu juga adalah coba kita terapkan dengan kaidah itu. Para jemaah sekalian, kalau kita lihat dua perkara yang dilakukan oleh satu perkara yang dilakukan oleh Rasul pada bulan Syaban itu adalah saum. Al-iksaru minas siyami fi Syaban aktsar min ghairihi minas syuhur. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu apabila datang bulan Syaban, beliau memperbanyak saum lebih daripada bulan-bulan yang lain. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim adalah bahwa kata beliau mengatakan bahwa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran kamilan illa fi Ramadan. Kata beliau, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallam saum sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Wama ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Rasul terbanyak saum daripada bulan-bulan yang lain dibanding dengan saum di bulan Sya'ban. Jadi para sekalian, Rasul itu apabila masuk bulan Sya'ban, terbanyak harinya adalah saum. Jadi kalau kita lihat saum satu bulan itu 29 hari, maka minimal 15 harinya itu Rasul saum atau bahkan lebih dari itu. Ini yang disunahkan Rasul. Kalau antum ingin menerapkan sunnah Rasul, kalau antum ingin mencontoh Rasul, perbanyaklah saum dari hari-hari yang ada di bulan Syaban. Ini yang disunahkan Rasul dan hadisnya muttafaqun alaih. Ketika ditanya sebabnya apa Ilahnya apa, hikmahnya apa Rasul saum terbanyak di dalam bulan Syaban itu? Lalu ternyata kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Syaban, bulan Syaban ini adalah yaghfulu anhu katsirun minan nas. Kebanyakan manusia itu lalai pada bulan Syaban ini. Rasul yang mengatakannya. Banyak manusia yang lalai pada bulan Syaban ini. Karena itu kata beliau, aku tidak ingin lalai. Agar tidak termasuk lalai, maka beliau memperbanyak saum pada bulan Syaban. Dan pertanyaan sekalian perlu diketahui, apa hikmahnya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan Syaban ini adalah syahrun turfa'u fihil a'mal ilallah azza wajalla. Bulan Syaban itu adalah bulan di mana amalan soleh kita ini dilaporkan, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ditanya oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, kata beliau adalah ma ra'aituka tasumu fi Syaban aktsar min khairihi min asyhur. Kata Usamah bin Zaid, ya Rasul, kenapa aku melihat engkau pada bulan Syaban ini terbanyak saum jika dibanding dengan bulan-bulan yang lain? Lalu jawaban Rasul adalah, kata beliau, syahrul Syaban syahrun yurfa'u fihi al-a'mal. Bulan Syaban itu adalah bulan di mana amalan-amalan manusia itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasul, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Kata Rasul, dan aku ingin, aku suka, aku cinta ketika amalanku itu dinaikkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku ingin ketika itu aku berada dalam keadaan saum. Nah, di sini hikmahnya ya, sekalian. Jadi, kalau di antara kita ingin agar ketika laporan rekap semua amalan kita dalam satu tahun itu dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari itu kita dalam keadaan beribadah dan taat pada Allah, maka perbanyaklah saum pada bulan Syaban. Mudah-mudahan kita tercatat menjadi orang-orang yang saleh, dan termasuk juga adalah bahwa kita termasuk berada dalam keadaan lingkaran orang-orang yang abidin, yaitu orang-orang yang berhamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Fardhu sekalian, ini adalah sekelumit tentang apa yang harus kita lakukan pada bulan Syaban. Nah, ada yang seharusnya dilakukan tidak dilakukan. Yang seharusnya tidak dilakukan malah justru dilakukan. Para jemaah sekalian, apa yang disebut dengan sekarang ini namanya adalah nisfu Syaban. Nisfu Syaban. Nisf itu artinya adalah setengah. Syaban artinya bulan Syaban. Jadi maksudnya pertengahan bulan Syaban. Para jemaah sekalian, pertengahan bulan Syaban ini adalah tidak sedikit dari kaum muslimin yang memperingati dengan mengamalkan, dengan membaca, dengan mengucap sesuatu yang diyakini itu bagian daripada syiar Islam. Padahal ternyata tidak ada landasan yang benar berkenaan dengan masalah tersebut. Para jemaah sekalian, oleh karena itu, maka kalau kita mendengar ada sebagian kaum muslimin yang membesarkan pertengahan bulan Syaban dengan misalnya malam harinya, misalnya dengan beribadah apa saja, kemudian siang harinya dengan saum, dikaitkan dengan sebab. Tadi kan kita catat nomor satu. Sebabnya kenapa? Antum kok membaca Al-Quran? Antum kok tahajud? Antum kok ini, itu, dan seterusnya? Kenapa? Kata dia, sebabnya adalah kita sekarang berada pada pertengahan bulan Syaban. Jelas?